Bahasan-bahasan ini bahwa Nabi SAW menggambarkan iman itu bercabang. Jadi iman itu bercabang, syu'ab wa darajat. Iman itu punya cabang, iman itu bertingkat-tingkat, dan disebutkan 70 sekian cabang. Dan iman itu digambarkan bagaikan pohon kurma. Yang namanya pohon itu ada pangkal, ada batang, ada dahan, ranting-ranting, ada daun, ada buah. Itu namanya pohon. Dan Allah mengumpamakan iman seperti pohon, yang artinya punya cabang. Iman itu bukan satu. Nah, cabang-cabang iman ini salah satunya adalah yang merupakan bagian pokok dari iman ini adalah zakat. Adalah zakat. Maka Imam Bukhari membuat bab az-zakatu minal Islam, bab yang menjelaskan zakat bagian dari Islam, yaitu bagian dari iman. Jadi zakat itu bagian dari Islam atau bagian dari iman. Beliau membawakan ayat surah Al-Bayyinah ayat 5 dan membawakan hadis. Nanti kita akan jelaskan. Nah, beliau meriwayatkan hadis dengan hadis yang tadi saya bacakan. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, tidaklah kalian diperintah, illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kecuali agar kalian mengikhlaskan agama kalian kepada Allah. Hunafa, agama yang hanif. Wa yuqimus salata, dan agar kalian menunaikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan agar kalian menunaikan zakat. Jadi menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan agama Islam itu adalah agama yang qayyim, al-mustaqim, agama yang lurus. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ismail ibnu Abi Uwais melalui Anas ibnu Malik, Malik ibnu Anas, sampai kepada Tolhah ibnu Ubaidillah. Nah, siapakah Tolhah ibnu Ubaidillah? Nah, di sini kita akan jelaskan dulu. Tolhah ibnu Ubaidillah minal mubashirina bil jannah, yani asyarah minal mubashirina bil jannah. Tolhah ibn Ubaidillah adalah salah seorang di antara sahabat yang dijanjikan dan telah disebutkan sebagai penghuni surga. Jadi salah seorang sahabat yang telah dijanjikan sebagai penghuni surga. Di antara mereka adalah khalifah yang 4. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf, Tolha ibn Ubaidillah. Ya, ini sahabat-sahabat yang dijadikan sebagai penghuni surga. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka mengkafirkan para sahabat. Oleh sebab itu, orang-orang Rafidhah itu orang-orang yang berseteru dengan Allah. Kenapa mereka berseteru dengan Allah? Allah mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman di surga, mereka mengatakan di neraka. Dan mereka juga orang-orang yang berseteru dengan Rasulnya, dengan Rasul SAW. Ketika Rasul SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, mereka mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat agung. Beliau termasuk orang yang dijanjikan sebagai penghuni surga. Dan beliau mengikuti berbagai peperangan, dari mulai perang Uhud. Jadi termasuk orang yang ikut peperangan. Dan beliau adalah termasuk orang yang terdahulu masuk Islam, yang dikenal 5 orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Salah satunya adalah Talha ibn Ubaidillah. Jadi Talha ibn Ubaidillah ini seorang sahabat yang termasuk pertama masuk Islam. Dan beliau termasuk 5 orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ini termasuk manaqib, kelebihan Talha ibn Ubaidillah. Dan Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang memiliki julukan-julukan yang sangat agung. Dia memiliki kelebihan dermawan, maka dikenal Talha Al-Khair, Talha Al-Jud. Talha ini adalah orang yang dikenal dermawan, maka dikatakan Talha Al-Khair, orang yang pencinta kebaikan, yang dermawan. Dan baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis bahwa salah satu manusia pilihan Allah adalah yang selalu diharap kebaikannya. Qala Nabi SAW, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrun nasi ma la yurja khairuhu wa la yu'manu bi syarrihi. Baginda Rasulullah mengatakan manusia pilihan adalah orang-orang yang selalu diharap kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Dan sejelek-jelek orang adalah orang yang tidak diharap kebaikannya dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi manusia pilihan itu ketika orang berada dalam lingkungan, orang itu merasa nyaman, indah, tentram dengan keberadaan orang itu. Kenapa? Karena senantiasa menebar kebaikan. Dan Talha ibn Ubaidillah itu termasuk sahabat yang memiliki kelebihan dari sisi itu. Dan Talha Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia di saat fitnah terjadi, peperangan di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau wafat di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dalam perang Jamal. Dan tidak diketahui siapa yang melepaskan anak panah yang melukai beliau sehingga wafat di saat itu. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, telah datang seseorang kepada baginda Rasulullah min ahli Najd, dari arah Najd, artinya dari kota Najd, bagian dari dataran Saudi. Sa'ira ra'si, dengan kepala atau rambut yang penuh dengan debu, menunjukkan perjalanannya agak jauh menuju Madinah. Yusma'u dawi sautihi, suaranya kencang sekali gitu. Ya adabnya kurang lah gitu, marum dari kampung gitu, adabnya tidak istimewa gitu ya. Suaranya kencang, suaranya keras. Walayyukahuma yakulun, dan tidak dipahami apa yang dikatakannya, tidak ada yang tahu apa maksudnya itu. Hatta dana, sehingga beliau mendekat kepada baginda Nabi Sallam. Faidahu ayas alu anil Islam, ternyata beliau bertanya tentang Islam. Maka baginda Nabi Sallam mengatakan, Islam adalah menunaikan sholat lima waktu, yaitu sehari semalam. Lalu beliau bertanya, apakah ada yang lainnya? Tidak, katanya, kecuali kalau engkau ingin melakukan sholat tatawu, yaitu sholat sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan puasa Ramadan. Lalu dia berkata lagi, apakah ada yang lain kewajiban berpuasa? Tidak, kecuali ingin melakukan puasa sunnah. Lalu Nabi SAW menyebutkan zakat. Jadi bagian dari iman, bagian dari Islam adalah zakat. Lalu dia bertanya lagi, apakah bagiku ada kewajiban mengeluarkan harta selain zakat? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, kecuali engkau melakukan yang sunnah, sedekah sunnah. Lalu pergilah orang itu, artinya berlalulah pergi orang itu. Seraya dia berkata, demi Allah, aku tidak akan mengurangi dari perintah-perintah tadi, dan aku pun tidak akan menambah dari yang disebutkan tadi. Artinya yang disebutkan oleh Nabi SAW yang merupakan pokok-pokok perintah, aku tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Qala Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaqa, dia akan beruntung, dia akan selamat kalau dia adalah benar, artinya benar dalam menunaikannya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah bab yang ke-34, hadis ke-46. Ya. Sini kita akan jelaskan poin yang sangat penting di sini. Bab zakat bagian dari Islam. Ya. Jadi bagian dari Islam. Yang dimaksud di sini masuk di dalamnya adalah bagian dari iman. Karena dalam penjelasan yang telah kita jelaskan dan telah saya jelaskan sebelumnya, iman dengan Islam, kalau disebutkan sendiri, iman mengandung Islam dan Islam mengandung iman. Jadi kalau disebutkan Islam, maka Islam bermakna juga iman. Dan apabila iman disebutkan menyendiri, maka juga masuk di dalamnya adalah makna Islam. Apabila digandengkan antara iman dengan Islam, maka iman adalah perkara batin dan Islam adalah perkara zahir, artinya yang sifatnya amalia, yang zahir, yang nampak. Kalau iman adalah yang berkaitan dengan hati, maka dalam istilahnya idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, katanya. Jadi dalam bahasa Arabnya idza iftaraqa ijtama'a wa idza istama'a iftaraqa. Antara iman dengan Islam kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya berbeda. iman adalah perkara batin dan Islam adalah perkara zahir. Tapi apabila disebutkan sendiri-sendiri, iman disebutkan menyendiri, Islam disebutkan menyendiri, maka iman mengandung hakikat dan makna Islam, dan Islam mengandung makna iman. Maka Imam Bukhari mengatakan bab zakat bagian dari Islam. Lalu kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan zakat bagian dari iman? Tidak seperti bab sebelumnya. Bab sebelumnya mengatakan sholat bagian dari iman. Ya, sholat malam bagian dari iman. Kemudian puasa Ramadan bagian dari iman. Tapi dalam bab ini beliau mengatakan zakat bagian dari Islam. Tidak menyebutkan zakat bagian dari iman. Nah, maka jawabannya ada dua. Ya, jawaban yang pertama tadi, bahwa Islam bimana apa? Iman. Karena apabila disebutkan menyendiri, maka Islam mengandung makna iman. Sebagaimana iman mengandung makna Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, muro'atu labdil hadis. Bahwa Imam Bukhari itu menjaga redaksi hadis. Karena dalam redaksi hadis itu mengatakan fa'idahuwa yas'al anil Islam. Tidak mengatakan yas'al anil iman. Jadi redaksi dalam hadisnya mengatakan si penanya yang datang dari arah Najd itu bertanya kepada Nabi Islam tentang Islam. Maka Imam Bukhari menjaga redaksi gitu ya. Menjaga redaksi yang mana redaksinya dengan kata-kata Islam, tidak dengan kata apa? Iman. Jadi ini cara Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penyebutan zakat bagian dari iman ini disebutkan dalam Quran begitu banyak ya. Jadi begitu banyak ya. Dan Allah selalu menggandengkan zakat dengan sholat yang merupakan sifat dari orang-orang beriman. Jadi yang merupakan sifat dari orang-orang beriman. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengulang-ulang ya, kata-kata zakat. Artinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulang-ulang kata zakat yang digandingkan dengan sholat. Di dalam Al-Quran begitu banyak. Kita lihat mulai dari surah Al-Baqarah ya. Ayat 2. Ayat 3 maaf. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya Allah Ta'ala menggandengkan salat dengan zakat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah menggandengkan. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamu sholata wa atuz zakata. Jadi selalu menggandengkan sholat dengan zakat, yang menunjukkan zakat ini adalah bagian terpenting dari masalah iman. Maka di dalam hadis dikatakan as-shadaqatu burhanun, yakni dilala ala imani rajul. Shadaqah adalah burhan, dalil yang menunjukkan kebenaran iman seseorang. Karena kalau orang itu mengklaim beriman tapi tidak bersedekah, menunjukkan cacat imannya. Ini menunjukkan cacat imannya. Maka disebutkan zakat, sedekah bagian dari iman, karena memang dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengulang-ulang. Dan para ulama mengatakan tidak kurang dari 40 ayat. Sampai 80 ayat Allah mengulangi kata-kata sholat dengan zakat dan digandengkan dengan berbagai redaksi. wa aqimus salata wa atuz zakat. Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah taala. Artinya bukan makomnya untuk menjelaskan ini semua karena kita bukan berbicara sisi itunya, ya. Tapi kita berbicara tentang masalah definisi yang berkaitan dengan iman pada kesempatan hari ini. Ya. Ya. Ini adalah berkaitan dengan kedudukan zakat. Ya. Dan zakat adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Bagian dari Islam. Artinya di sini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga setelah salat. Dan tidak ada hadis kecuali susunannya syahadatain, salat, zakat. Adapun haji dengan puasa ada dua redaksi. Ada redaksi yang mendahulukan puasa, ada redaksi yang mendahulukan haji. Tapi kalau yang tiga tidak ada hadis yang mendahuluinya, artinya tartibnya syahadatain, salat, zakat. Dan tidak ada hadis yang mendahului puasa dari zakat. Dan ini pun menunjukkan kedudukan zakat di dalam Islam adalah sangat sangat agung. Ya. Kita tidak akan membahas zakat hari ini dalam arti hukumnya, kemudian syarat-syaratnya dan sebagainya, bagaimana mengeluarkan zakat, bukan bahasannya. Tapi ketika kita berbicara zakat bagian dari iman, maka ada poin penting yang saya ingin jelaskan di sini. Pertama, bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib dan merupakan bagian dari rukun iman. Maaf, dia adalah bagian dari rukun Islam. Jadi dia adalah bagian dari rukun Islam. Dalalah al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Telah menunjukkan kepadanya dalil Quran, kemudian sunnah dan ijma'. Adapun dalil Quran tadi ayatnya jelas, wa aqimus salata wa atuz zakat. Adapun dalil sunnah, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa itauz zakat. Ya mu'ad innaka satati qauman ahla kitabin fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa inhum ata'u lidzalik fa akhbirhum innallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah wa inhum ata'u lidzalik fa akhbirhum innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Hadis ma'ruf bahwa Nabi SAW bersabda, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab, jadikanlah seruan yang pertama adalah kalimat syahadatain, tauhid. Kalau mereka menerima kalimat syahadatain dan mengamalkan isinya dan memahami isinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka adalah sholat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka menerima ini, maka habarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, ini menunjukkan dalil dari sunnah. Adapun ijma seluruh para ulama bahwa telah diwajibkan kepada kaum muslimin yang dinamakan dengan zakat sedekah. Ya. Kemudian, hukum orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi hukum orang yang tidak menunaikan zakat. Orang yang tidak menunaikan zakat, itu ada dua kelompok. Jadi orang yang tidak menunaikan zakat, ada dua kelompok. Ya, orang yang tidak menunaikan zakat ada pada dua kelompok. Kelompok yang pertama, man taraka zakata wa ankara biwujubiha au juhudan biwujubiha fahuwa kafirun murtadun an dinil Islam bil ijma. Yang pertama, jika orang itu tidak menunaikan zakat karena dia mengingkari wajibnya atau dia menolak wajibnya zakat. Dia mengatakan zakat tidak wajib, maka berarti dia kafir keluar dari Islam. Jadi tidak diiktibar, tidak dihitung keislamannya orang yang mengingkari wajibnya zakat. Karena ini adalah termasuk din yang sangat jelas dalam din Islam, bahwa zakat adalah wajib. Waman taraka hatta hawunan wa takassulan ma'al i'tiqadi biwujubiha faqad ikhtalafa ulama. Adapun orang yang tidak menunaikan zakat tapi dia masih mengatakan, ya saya meyakini zakat itu wajib, zakat itu fardu, ya cuma saya mah cinta dunia saja, cinta harta gitu, sehingga dia tidak menunaikan kewajiban ini, dia tidak mau berzakat, bagaimana hukumnya? Maka para ulama berbeda pendapat. Tapi di sini pendapatnya tentunya tidak begitu kuat yang menyelisihinya. Riwayat dari Imam Ahmad itu mengatakan kafir. Jadi riwayat dari Imam Ahmad mengatakan kafir. Orang yang tidak menunaikan zakat. Salah satu dalilnya adalah surah At-Taubah. Fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat dari kesyirikannya dan mereka menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara dalam agama. Artinya dianggap ukhuwah fiddin, saudara dalam agama. Karena saudara itu ada dua, ada saudara senasab saja. Ya, kita bersaudara dengan kakak, dengan adik, saudara dalam satu kabilah. Tapi agamanya beda. Dan yang kedua adalah saudara bukan nasab, tetapi saudara dalam iman, saudara dalam takwa, saudara dalam tauhid. Yaitu bersaudara dalam iman. Dan ini persaudaraan yang akan langgeng, yang akan abadi. Maka seolah-olah dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Maka sebagian para ulama berpendapat orang yang tidak menunaikan zakat bukan saudara dalam agama, sehingga dianggap kafir orang yang tidak menunaikan zakat. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, dan ini wallahu alam pendapat yang kuat, pendapat yang hak, pendapat yang benar, bahwa orang yang tidak menunaikan zakat itu masuk minal kabair, termasuk dari dosa besar, tapi tidak sampai kepada derajat kafir. Dan ini pendapat jumhur ulama, termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Dan itulah yang dipakai oleh murid-murid Imam Ahmad juga, artinya oleh madhab Imam Ahmad. Hanya riwayat dari beliau, madhab Imam Ahmad juga mengatakan tidak kafir. Mengatakan tidak kafir. Dan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat dosa besar, sangat jelas ya, Dalam Quran Allah berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 23, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, disimpannya di mana saja, di rumah, di berangkas, atau di pegadaian, atau di bank, di mana saja, lalu tidak menunaikan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berilah dia kabar gembira. Bukan kabar gembira, kabar ancaman maksudnya. Ketika nanti emas dan perak itu akan dipanaskan di api neraka. Jadi emas dan peraknya itu akan dipanaskan di api neraka. Lalu nanti akan disetrikakan. Jadi emas dan peraknya itu akan disetrikakan ke jidat-jidatnya, ke punggung-punggungnya, dan ke lambung-lambungnya. Lalu Allah berfirman, inilah, rasakanlah apa yang kalian simpan selama ini di bumi. Celaka, diazab nanti yaumul qiyamah. Dan orang-orang yang tidak menunaikan zakat tentunya termasuk sifat dari sifat orang-orang munafik. Karena orang munafik itu tidak mau berinfak. Maka ini termasuk dosa besar. Dan hadis yang menunjukkan tidak sampai kafir tapi dosa besar adalah hadis yang sahih, bahwa Nabi SAW bersabda begini, ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam wa yaj'alu safaiha fatukwa bihi janbahu wa jabhatahu wa dhahrahu hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yawm kana miqdaru 50,000 sanah thumma yara sabilahu imma ila jannati wa imma ila nar. Jadi akan diazab di arsatil qiyamah. Tidaklah seseorang pemilik perhiasan emas atau perak dan dia tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti akan dipanaskan emas dan perak itu di api neraka. Maka akan menjadi lempengan-lempengan atau akan menjadi piring-piring atau akan menjadi setrika-setrika yang nanti akan disetrikakan ke lambung-lambungnya, ke jidat-jidatnya, dan ke punggung-punggungnya pada hari yang begitu lama, yaitu 50 tahun. Jadi manusia berada di arsatil qiyamah. Dan tahun di sana beda dengan tahun di sini. Hari di sana berbeda dengan hari di sini. Dan kita lama ya, perjalanan dari arsatil qiyamah, perjalanan di padang mahsyar itu lama. Sampai manusia itu ke neraka ataupun ke surga. Maka dikatakan dalam hadis ini, kemudian dia akan melihat kemana kembalinya, kemana tempat berakhir, ke neraka atau ke surga. Kalau dikatakan ke neraka atau ke surga, menunjukkan katanya, ini pendapat jumhur. Jadi jumhur ulama berdalil dengan hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan summa yara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar, bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat tapi dia masih meyakini wajibnya zakat, maka dia di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah, bisa dimasukkan ke neraka sebagai adab bagi dia, atau dia dimaafkan Allah Ta'ala. Tapi ini dosa besar, dosa yang sangat besar, dan ini berkaitan dengan zakatnya, dosa besar, min kabairi dzunub, dosa yang sangat besar. Kemudian para ulama mengatakan, jika orang tidak mau menunaikan zakat, maka sah bagi pemerintah untuk mengambil dengan secara paksa. Jadi yajuz akhduhu qahran. Jika ada orang yang tidak ingin menunaikan zakat, maka boleh bagi amirul mukminin, pemimpin, untuk mengambilnya secara qahran, secara paksa, diambil ke rumahnya. Dan yang mengambil pemerintah ya, bukan ustaz, bukan ketua yayasan, bukan lembaga pendidikan, enggak. Yang dimaksud adalah amirul mukminin, as-sa'i, orang yang disuruh. Dan jika mereka mengangkat senjata dan bersekongkol, ada satu desa umpamanya tidak ingin menunaikan zakat, maka boleh diperangi oleh amirul mukminin. Tapi sebagaimana pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa telah terjadi fitnah di zaman Abu Bakar itu, adanya tiga kelompok yang mengaku jadi nabi palsu, yang murtad, dan penolak zakat. Maka Abu Bakar memerangi itu semua, diperangi semuanya. Hanya saja ada yang diperangi karena murtad, hanya saja juga akan diperangi karena bugot, tidak ingin. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, jika seandainya kalian menahan zakat kalian kepadaku, walaupun hanya ikol, ikol itu mungkin tahu ya, orang Timur Tengah Saudi suka pakai imamah merah atau putih, kemudian ada yang hitam di sini, itu namanya ikol, seutas tali ya. Demi Allah, kalau kalian tidak ingin memberikannya, maka aku akan mengambilnya. Hanya dengan secara paksa. Ini menunjukkan bahwa yang tidak menunaikan zakat itu diperangi jika mereka bersekongkol. Dan boleh diambil dengan secara paksa, tapi tidak boleh dolim. Maka Nabi SAW mengatakan, wattaqi qara'ima amwalihim. Dan berhati-hatilah, bertakwalah kamu untuk tidak mengambil harta yang terbaiknya. Jadi sekarang begini, kalau pemungut zakat akan mengambil unta, akan mengambil sapi, akan mengambil domba, domba zakat. Ini domba itu ya, ada yang paling gemuk, ada yang pertengahan, ada yang kurus. Maka pemungut zakat tidak boleh mengambil yang terbaiknya dari zakat yang dimiliki oleh si pemilik zakat. Maka ambillah pertengahannya, tidak dolim. Ya, tidak dolim. Dan ini Islam mengajarkan untuk tidak dolim dalam setiap hal, hatta dalam memungut zakat. Nah, ini berkaitan dengan zakat. Jadi ini orang yang tidak ingin menunaikan zakat. Kemudian yang terakhir dari judul zakat itu, ini sederhana, bahwa zakat atau sedekah salah satu sebab menolak murka Allah. Qala Nabi sallam, "As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi." Baginda Nabi sallam mengatakan, sedekah, zakat, infak atau sedekah itu akan menolak murka Allah. Jadi azab Allah tidak akan turun kepada kaum yang mereka menunaikan zakat. Dengan itu dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar laulal bahaimu lam yumtaru. Nabi SAW mengatakan, seandainya satu kampung, satu negara, satu desa, satu kaum, mereka menahan zakat-zakat mereka, maka Allah akan menahan turunnya hujan. Jadi salah satu penyebab malapetaka, kemarau panjang, karena banyak yang tidak menunaikan zakat. Maka untuk menolak murka Allah adalah dengan menunaikan infak, berzakat. Dan dikisahkan ya, ketika Nabi SAW memberi nasihat secara khusus kepada kaum wanita, lalu Nabi SAW mengatakan, aku telah melihat neraka dan aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Demikian Nabi SAW mengatakan. Lalu spontan Bilal bin Rabah meriwayatkan dan yang lainnya, sampai kaum wanita itu berubah kondisinya. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, sebagiannya ada yang kelihatan wajahnya sampai pucat ketika Nabi SAW mengisyaratkan dan memberitakan bahwa penghuni yang paling banyak dari penghuni neraka adalah wanita. Maka spontan kaum wanita di saat itu bersedekah dengan apa yang dibawa di saat itu. Ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar cincinnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar antingnya. Karena mereka ingin menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Ya. Dan kita pun harus tahu ya bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Sebagaimana kita begitu tahu dah, jelas ya. Dan ini bahasan sekilas tentang zakatnya. Ya. Lalu kita akan ambil pelajaran dari bab ini dan hadis ini. Jadi pelajaran dari hadis ini, bab ini. Mu'alif membawakan ayat surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah kalian kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah kalian, agama kalian kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan bahwa pokok ajaran agama Islam adalah ikhlasul ubudiyatilillah. Pokok ajaran agama Islam adalah mengajarkan manusia agar ikhlas ibadah kepada Allah, agar tidak menyekutukan Allah. Ini adalah pokok ajaran Islam. Agama Islam dinamakan dengan Dinul Ahnif. Dalam hadis dikatakan Al-Hanafiyatu Samha. Islam dinamakan dengan Din Al-Hanif. Ya. Nabi Ibrahim juga disifati dengan Hanif. Hanifan Muslima. Anittabi millata Ibrahima Hanifa. Makna Hanif? Para ulama menjelaskan makna Hanif adalah al-mailu ila tauhid, al-mu'ridu an syirki. Hanif artinya adalah condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Ini al-mailu an syirki, condong artinya berpaling dari syirik. yani al-mailu ila tauhid wal mu'ridu an syirki, condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Dikatakan dinun hanif, din yang mengajarkan tauhid. Dan Islam dinamakan dengan din hanif. Din hanif. Dalam hadis dikatakan al-hanafiyatu samhah. Samhah artinya toleran dalam bahasa Indonesianya. Artinya mudah Islam ini. Ajarannya mudah. Dan hanif ini maknanya al-mailu ilal haq, al-mu'ridu an-anwa'id dolali. Hanif artinya adalah condong kepada petunjuk, condong kepada hidayah, condong kepada hak, dan berpaling dari setiap kesesatan. Kalau orang dikatakan hanif, artinya orang yang condong kepada kebenaran, condong kepada hak, condong kepada tauhid, maka dinamakan hanif. Atau maknanya al-hanif bimana al-mailu ila ta'ah, al-mu'ridu wal-ba'idu anil maksiyah. Hanif artinya adalah orang yang condong kepada ta'at, selalu ta'at, selalu ta'at, dan dia berpaling dari setiap bentuk maksiat. Orangnya hanif, tidak suka berzina, tidak suka mencuri, tidak suka minum khamr. Orangnya hanif. Dan masuk di dalamnya adalah al-mailu ilal adli wal-bu'du wal-mu'ridu anidhulmi, orang yang condong kepada adil dan tidak melakukan kedzaliman. Ini orangnya hanif. Jadi memiliki makna yang luas. Hanif artinya lurus. Lurus kepada tauhid, lurus kepada hak, lurus kepada keadilan dan seterusnya. Wadhalika dinu al-qaymah. Al-qaymah bimana al-mustaqimah. Artinya mustaqimah, lurus. Ihdina siratal mustaqim. Maka al-mustaqim diartikan oleh para ulama al-mustaqim wal-islam. Dia adalah Islam. Yang tidak ada kecondongan di dalamnya. Maka di dalam hadis, maaf, di dalam ayat ini Allah menjelaskan pokok-pokok Islam, yaitu ikhlasul ubudiyatillah, wa iqamatus shalah, wa itauz zakat. Pokok-pokok agama ini adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat. Ini adalah pokok-pokok Islam. Dari pokok-pokok Islam yang lima, syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji, maka ruang lingkup orang dikatakan mukmin, muslim adalah berkaitan dengan lima poin ini. Pertama, jika orang mengingkari rukun pertama dan tidak melafadzkannya dan tidak mengimani konsekuensinya, maka jelas dia adalah kafir walaupun melaksanakan yang empat. Ada orang sholat ya, puasa, zakat, bahkan mungkin haji, tapi dia tidak meyakini rukun pertama yaitu syahadatain, maka tidak akan bermanfaat. Walaupun mungkin ya sangat sulit dikatakan adanya gitu. Tapi ini kan alal fard kalau ditakdirkan terjadi. Yang kedua, jika orang mengucapkan kalimat syahadatain, mengikrarkannya dan mengamalkan dalam arti tuntutan kalimat ini, tapi mengingkari satu atau empat poin berikutnya, maka ini pun hukumnya kafir. Ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi dia berkata, saya tidak beriman sholat wajib, saya tidak beriman zakat wajib, saya tidak beriman puasa wajib, saya tidak beriman haji wajib, maka dia kafir. Tidak dianggap apa? Mukmin. Dia tidak dianggap mukmin. Baik mengingkari empat-empatnya atau mengingkari salah satunya, maka dia adalah kafir. Yang ketiga, kalau orang itu mengikrarkan kalimat syahadatain dan meyakini tentang wajibnya rukun Islam yang empat tadi, dia meyakini wajibnya sholat, dia meyakini wajibnya zakat, dia meyakini wajibnya puasa, dia meyakini wajibnya haji, tapi dia tidak melakukannya, tidak menunaikannya. Ada orang meyakini saja gitu ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dia meyakini saja tapi tidak mengamalkan. Nah, maka di sini terjadi perbedaan kalangan para ulama. Jumhur sahabat, bahkan dikatakan ijma sahabat oleh sebagian para ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam bin Muhazzam, Daud Al-Bahiri, jumhur ulama hadis, siapa yang meninggalkan sholat maka tidak dianggap mukmin, dia adalah kafir. Dia adalah apa? Kafir. Tapi kalau meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, selama dia mengatakan wajib, maka dia apa? Masih dikatakan apa? Muslim. Jadi masih dikatakan Muslim. Ya. Nah, pendapat jumhur ulama dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, mereka berkata bahwa orang yang mengikrarkan kalimat syahadatain dan meyakini kewajiban rukun Islam yang empat berikutnya, dia meyakini sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, maka dia masih dikatakan muslim walaupun dia meninggalkannya. Tapi sepakat para ulama yang meninggalkan amalan zahir yang empat ini, dia masuk kepada dosa besar. Dia masuk kepada dosa besar. Nah, ini penjelasan para ulama tentang rukun Islam ini. Rukun Islam. Ya. Itu dikatakan wadzalika dinul qaimah. Nah, kemudian hadis. Bahwa dalam hadis ini memberikan satu pembelajaran kepada kita, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa para sahabat generasi emas, mereka menganggap bertanya tentang ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup mereka, sehingga satu kelompok manusia muslim dari kota Najd mengutus seorang di antara mereka yang dikenal Dhimam Ibn Tha'labah, dijadikan utusan untuk bertanya tentang Islam. Ya, pernah gak terjadi mungkin ya, kalau hari ini mungkin ada utusan dari Cipatujah gitu ya, utusan dari Salofa, utusan dari Pangandaran, datang ke seorang ulama bertanya tentang agama? Pernah enggak terjadi seperti kehidupan para sahabat? Mereka bertanya tentang agama. Ya. Tentunya masa-masa seperti ini hampir hilang hari ini ya. Bukan berarti tidak ada. Tapi ini kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa siapapun dan kelompok manapun yang jauh dari pendidikan itu akan berbeda karakter gitu. Bukan memojokkan, bukan. Ini dalam hal sesuatu yang nyata. Jadi orang yang jauh dari dunia pendidikan akan berbeda karakternya gitu. Termasuk para ibu, para bapak yang saya hormati. Orang itu bisa cepat menghafal, mudah paham. Itu tergantung skill apa yang sering dipakai. Kalau yang sering dipakai adalah otot, mungkin yang kalau manjat cepat gitu ya. Kalau ngangkat barang kuat. Tapi kalau disuruh menghafal lama gitu. Karena jarang dipakai gitu. Maka demikian juga kita. Kalau kita sering dipakai menghafal. Saya dulu punya cerita ya, ketika saya di Yaman. Itu menghafal Sahih Bukhari ini. Dulu saya dihafal hadis ini. Jadi hadisnya dulu saya dihafal. Dan juga masih melekat sebagian hadis-hadis ini, ya hafal lah sebagian. Awal saya datang tahun 2000, tahun 1996 saya datang ke Yaman. Di satu majelis seperti ini belajar Sahih Bukhari. Anak-anak kecil begitu cepat gitu menghafal itu. Pinjam sama saya buku begini. Ya. Lalu dia baca gini, berdiri dan hafal. Saya menghafal udah 3 hari gitu. Enggak hafal satu hadis. Apalagi menghafal nama-nama gitu ya, hadasana Ismail, hadasani Malik, an Amihi, Abi Suhail, an Abihi, an Tolhata. Wah, itu susah gitu ya. Tapi ternyata ketika sering dan udah paham, oh ini redaksi hadis seperti ini. Ini nama-nama sahabat udah kenal, nama muhadis udah kenal. Ya, Allah memberikan kemampuan. Ya, banyak yang hafal hadis sehari 30 hadis ya. Ya, 30 hadis. Ya, hafal hadis. Menghafal Bulughul Maram 1500. Ya. Menghafal Riyadhus Shalihin 1500. Menghafal Umdatul Akam 500. 500 hadis kurang lebih. Arba'un Nawawiyah 40. Ya, itu dihafal. Ya. Dan ini karena kebiasaan gitu. Beda dengan orang-orang yang jauh gitu dari dunia pendidikan. Nah. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan salat 5 waktu sehari semalam. Dipahami dari hadis ini bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, salat malam tidak wajib, salat witir tidak wajib, salat idul adha tidak wajib, salat idul fitri tidak wajib, salat kusuf gerhana tidak wajib. Dengan hadis ini illa an tatawa'a khairan. Jadi selain yang 5 waktu dikatakan oleh jumhur ulama bahwa itu tidak wajib. Tapi sebagian para ulama berpendapat, ada yang mengatakan salat tahiyatul masjid adalah wajib. Karena ada hadisnya. Idza dakhala ahdukum al-masjidah fala yajlis hatta yarka rakataini. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Imam Syaukani dalam kitabnya Nail Autor berpendapat wajib. Walaupun yang kuat, yang hak Allah alam, hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnah mu'akadah. Sebagian para ulama mengatakan Idul Fitri, Idul Adha hukumnya wajib. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Hazm, Daud Al-Bukhari mengatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib. Dengan dalil fasholli lirabbika wanhar, ayat Quran. Kemudian mereka mengatakan ini kan sholat sehari semalam, tidak menafikan di sana ada yang wajib tapi tahunan. Karena yang disebutkan dalam hadis ini sehari semalam. Jadi ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah wajib. Kemudian yang kedua, di sini adalah puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam, tidak ada ulama yang mengatakan ada kewajiban puasa selain Ramadan. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan ada puasa yang wajib selain Ramadan, kecuali puasa nadar atau puasa kafarah. Kalau puasa nadar jadi wajib dengan sebab nadarnya. Puasa kafarah menjadi wajib dengan sebab dia melanggar, kemudian ada kafarah. Ya. Kafarah. Ya, seperti orang yang tidak bisa ya menyembeli bagi haji tamatu, maka dia puasa 3 hari di sana dan puasa 7 hari di Indonesia. Artinya setelah pulang ke Indonesia. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat. Zakat di sini, zakat yang wajib telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu zakat ziro'ah, pertanian, ya. Kemudian zakat bahaim, zakat peternakan, yaitu dari 3 binatang, unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya, ya. Kemudian zakat emas, zakat perak. Jadi zakat itu perhatikan, 1, zakat pertanian. Zakat pertanian. 2, zakat peternakan, dan ini ada 3 binatang, unta dan sejenisnya, sapi, kerbau dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Berarti ini ada 4. Yang 5 adalah apa? Emas. Yang 6 adalah apa? Perak. Ya, adalah perak. Kemudian yang 7 dikenal juga dengan zakat nukud, zakat uang, umlah, mata uang. Kemudian zakat tijaroh, zakat apa? Pertanian. Apa? Zakat apa? Pertanian. Ya, ini adalah yang diwajibkan kepada kita. Ini adalah pokok-pokok yang diwajibkan kepada kita. Tetapi bukan makomnya kita menjelaskan itu semua. Nah, kemudian yang terakhir dari ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sini katakan, orang itu mengatakan aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Maksudnya, kalau orang melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan zakat dan melaksanakan yang fardu, lalu dia tidak menambah dengan sunnah, maka dia selamat walaupun kurang tentunya imannya. Tentunya apa imannya? Dan dari hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Kalau orang hanya melakukan yang wajib, dia selamat, tapi akan berbeda keutamaannya. Ya, akan berbeda apa? Keutamaannya dengan orang yang melakukan perkara yang mustahab, perkara yang sunnah. Kalau orang menjaga sholat 5 waktu, dia tidak sholat malam, dia tidak sholat tahiyatul masjid, dia tidak sholat qobliyah, dia tidak sholat ba'diyah, maka selamat. Artinya tidak dapat ikob, tidak dapat hukuman. Tetapi dia kurang imannya disebabkan lalai dari hal-hal yang sunnah. Demikian juga zakat ataupun apa? Puasa. Ya. Demikianlah hadis nomor ke-36 ini, ya, yang kita bisa jelaskan di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan membuka beberapa pertanyaan insyaallah. Ya, silakan dari jamaah atau nanti dari pemirsa MG TV atau Faisal TV. Baik, alhamdulillah jazakumullahu khairan untuk al-ustaz kita Ustaz Abu Qatadah Al-Asari hafizallahu taala yang telah menyampaikan materi kajian pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan tema pembahasan berkaitan dengan kitab Sahih Bukhari. Dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan. Kami persilahkan bagi Anda pemirsa Wesol TV, pemirsa MG TV atau pendengar radio Riyadul Jannah dan seluruh para pemirsa yang ikut menyaksikan streaming online pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dan juga kami persilakan bagi para jamaah yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustaz untuk dipersiapkan pertanyaan, bisa dituliskan pada secari kertas pertanyaan yang nanti dapat diajukan atau ditujukan kepada Al-Ustaz. Dan untuk para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan Anda, kirimkan kepada kami di 0813 8068 6144. Sekali lagi bagi Anda para pemirsa Wesol TV, para pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustaz, silakan Anda dapat kirimkan pertanyaan kepada kami di 0813 8068 6144. Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah hukum untuk zakat fitrah dan apakah seorang bapak berkewajiban membayarkan zakat fitrah untuk anak-anak dan pembantunya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Ya. Belum dibahas zakat ya. Zakat fitrah adalah bagian dari zakat yang diwajibkan. Dan itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib kepada setiap mukmin ketika telah terbenamnya matahari dari malam hari raya Idul Fitri. Diwajibkan kepada setiap orang yang memiliki harta melebihi dari kebutuhan makan hari itu. Ya. Istri atau anak itu dalam tanggungan orang tuanya, yaitu suami. Ya. Dan disunahkan mengeluarkan zakat untuk anak kecil, bahkan yang masih dalam kandungan, dalam pendapat sebagian para ulama. Jadi disunahkan. Adapun pembantu, maka Allah Ta'ala alam, tidak menjadi wajib bagi majikannya karena bukan dalam tanggungannya, wallahu ta'ala alam. Pemahaman bagi Anda yang bertanya dan juga bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Berlanjut ke pertanyaan kedua yang juga masuk melalui pesan singkat kami. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustaz. Manakah yang lebih diutamakan antara membayar zakat dan hutang? Apabila ada mayat yang meninggalkan harta yang tidak cukup untuk melunasi keduanya, mohon penjelasannya Ustaz. Hartanya harta siapa itu tadi? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nah ini perlu dilihat ya, kalau zakat dengan utang. Kemudian tadi melunasi utang bapaknya ya. Jadi kita harus bisa membedakan dulu harta yang dizakatinya harta siapa. Ya. Pertama, utang. Utang itu ada dua berkaitan dengan zakat. Pertama piutang, kedua utang. Piutang biasanya orang lain ke kita ya, bahasanya ya. Kalau orang punya tagihan, maka jika tagihan itu diharap kembali, maka wajib dizakati. Contohnya begini, kita punya uang di tangan ketika haul, karena zakat harta itu nisab, dan nisabnya dinisbatkan kepada emas, yaitu sebanyak 85 gram. Apabila kita punya uang sebanyak 85 gram emas, maka telah wajib zakat. Kalau kita gambarkan sederhana, 1 gramnya adalah 500 ribu itu. Maka berarti kalau kita punya uang 40 juta lebih, maka telah wajib apa? Zakat. Dan diwajibkannya ketika haul. Haul artinya setelah berjalan 1 tahun si harta tersebut. Maka jika seseorang punya uang katakanlah 300 juta. Ima di rumahnya, di tangannya, di berangkasnya, atau di bank. Uang 300 juta. Dan punya piutang, punya tagihan pada seseorang 100 juta. Dan itu akan diprediksi dikembalikan. Maka berarti yang dizakati adalah 400 juta. 2,5% dari 400 juta, bukan dari 300 juta, karena ada apa? Piutang. Jadi karena ada apa? Piutang. Karena ada apa? Piutang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang berkaitan dengan apa? Utang. Kita punya utang. Nah, utang tentunya banyak macam. Ada utang dalam hidup manusia, ya punya utang. Pengusaha ya punya utang gitu. Ada orang yang utangnya melebihi hartanya. Kalau utangnya melebihi hartanya, maka tidak wajib zakat, karena dia tidak punya harta. Dia punya uang 100 juta, tapi dia punya utang 700 juta. Dia tidak ada zakat baginya. Tidak ada apa zakat baginya. Dan tidak menunaikan zakat. Dia harus bayar utangnya. Tapi kalau orang begini, dia punya uang 1 miliar, dan dia punya utang 100 juta. Ya. Zakat uang yang 100 juta ya bayar utang. Tidak ada muskilah. Tidak ada apa? Masalah bagi dia. Itu contoh-contoh sederhana. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang kedua, bapaknya meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dan meninggalkan apa? Harta. Pertama, jangan bicara dulu tentang zakat ya, karena tidak ada masalah zakat di situ. Kewajiban ahli waris adalah membayar utangnya dulu, baru membagi waris. Kalau udah dibagi waris dan menjadi hak milik, maka harta yang menjadi waris itu akan dizakati setelah haul gitu, setelah dia berjalan satu tahun. Jadi setelah berjalan satu tahun, wallahu ta'ala alam. Telah menjawab satu pertanyaan, mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi Anda yang bertanya dan juga bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang dari pertanyaan dari para jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini di Masjid Aisyah Bantar Sari Tasikmalaya. Pertanyaan pertama, bismillah, Pak Ustaz, ayah tiri saya seorang yang beragama Islam, sedangkan ibu saya beragama non-Muslim, Kristen Protestan. Ayah tiri saya sudah meninggal dunia ketika Idul Adha kemarin. Saya izin bertanya, apakah kelak nanti saya dan ayah tiri saya yang beragama Islam dapat dipertemukan di akhirat? Saya seorang mu'alaf, apakah ayah tiri saya sama ibu saya kelak dipertemukan di akhirat? Mohon penjelasannya, Ustaz. kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, bapaknya muslim, ibunya tidak muslimah, ya. Ya, apakah Allah akan mempertemukan? Ya, tidak akan, ya. Yang tidak masuk Islam dan tidak beriman tidak akan dipertemukan nanti di surga. Karena orang beriman akan ke surga, orang kafir akan ke neraka. Ya, akan ke neraka. Dan Allah telah memberikan contoh dalam Quran, ya. Dalam surah At-Tahrim. Ya. Ada tiga contoh dalam Quran, ya, untuk direnungkan oleh kita, baik para ibu atau kita. Contoh yang pertama, Allah memberi contoh tentang suami yang beriman dan istri yang kafir, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Keduanya menjadi penghuni surga, tapi ya, istri-istrinya menjadi penghuni neraka. Ya, jadi istri-istrinya menjadi penghuni neraka. Ya. Yang kedua, Allah Ta'ala mencontohkan yang suaminya kafir, istrinya mukminah, adalah Aisyah. Suaminya ke neraka, istrinya apa? Ke surga. Ya. Yang ketiga, wanita yang tak bersuami, ya, adalah Maryam alaihissalam. Ya. Maka dalam ayat Al-Quran, udhulu antum al-jannata wa azwajukum tuhbaru. Allah menjelaskan, masuklah kalian dengan istri-istri kalian ke surga, ya, yang Allah Ta'ala janjikan. Jadi kalau bapaknya muslim, kitanya muslim, tapi ibu bukan muslimah, maka tidak akan dipertemukan nanti yaumul qiyamah. Maka dalam Al-Quran, pertemanan dunia ini akan menjadi musuh nanti yaumul qiyamah, kecuali orang-orang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya masuk melalui pesan singkat di 0813-8068-6144. Pertanyaan dari Abu Siva di Boyolali. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa beramal soleh dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah tanpa ada unsur riya dan ujub? Dari Abu Siva di Boyolali. Tafadhol Ustadz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan Abu Syifa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, pertanyaan seperti ini mungkin pertanyaan yang sangat sering, ya, dilontarkan. Bagaimana agar kita bisa menjaga keikhlasan dan agar kita beribadah itu ikhlas? Banyak sisi, ya, yang harus diketahui oleh kita. Poin pertama dan utama, mengenal Allah, ma'rifatullah, ala hakikati ma'rifah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Salah satunya adalah mengenal bahwa rizki datang dari Allah, hidayah datang dari Allah, rizki datang dari Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin kita akan mengharap kepada zat yang tidak punya apa-apa? Kan yang punya Allah, yang memberi Allah, gitu kan? Yang mengaruniai kita iman, takwa, harta, benda, kesehatan dan semua adalah Allah. Lalu bagaimana kita ingin mendapatkan dari manusia? Maka itu orang yang sangat tidak tahu gitu kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama, ma'rifat. Kedua, ini sederhana juga, tapi tentunya ketika orang mendalami sangat agung. Bahwa apa yang ada di sisi Allah itulah yang banyak dan itulah yang kekal. Apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Sementara apa yang ada di selain Allah, di makhluknya, itu tidak mencukupi dan akan fana. Kalau antum meminta persetujuan orang, keriduan orang, pujian orang, manusia itu tidak ada yang bisa memuji selamanya gitu. Ya. Tidak ada. Ada enggak orang yang stabil terus itu? Enggak. Sampai ketika kita meminta, orang mungkin meminta kepada muhsinin, penyandang dana, ada batasnya gitu. Orang mengatakan jangan terlalu sering, kan? Orang ada batasnya gitu. Dikasih rambu-rambu. Nah, kalau kita tahu gitu hal ini, kenapa kita meminta kepada selain Allah? Karena yang di selain Allah itu akan tiada dan akan habis. Itu yang kedua. Ketiga, bahwa kita juga harus tahu bahwa Allah memberi kepada kita itu adalah berupa rahmat dan karunia Allah kepada kita, dan tidak berkaitan dengan, dalam arti karena Allah mengharapkan kita, enggak. Allah ghaniyun hamid. Tapi ketika orang itu memuji, memberi, pasti ada sesuatunya. Sehingga dikenal dalam dunia, orang berbicara politik, tidak ada teman yang setia katanya. Yang ada adalah kebutuhan yang abadi gitu. Tidak ada teman yang setia, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Tidak ada teman yang abadi, tapi yang abadi adalah kebutuhannya. Selama ada dan sama dengan kepentingannya, maka akan jadi teman. Dan ini udah biasa. Sampai orang mengatakan, orang dihinakan, orang diinjak, oh ini konsekuensi demokrasi katanya, gitu. Ya, resiko berpolitik ya begini katanya. Dihinakan orang, diinjak orang ya. Maka orang yang masuk ke sana siap-siaplah menjadi orang-orang yang dihinakan. Ini hal yang sangat agung, harus kita paham. Kalau sisi yang lain, kita harus tahu agungnya ikhlas dan bahayanya riya gitu. Kalau orang tahu agungnya riya, maaf, agungnya ikhlas dan bahayanya riya, maka dia akan senantiasa jauh dari riya ini. Dan langkah-langkah yang lain tentunya adalah sangat banyak. Ini adalah bagian kecil yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Yeah.